إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Tapi masih kita melanjutkan keterangan hadis Abi Hurairah tentang kandungan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ada kesempatan terakhir kita sudah membaca keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan fitnatul mamat, di mana beliau menjelaskan makna dari fitnah yang dihadapi seorang indal mamat, yakni menjelang lepasnya ruh dari jasadnya, yakni fi halil ihtidar, ketika tanda-tanda kematian sudah semakin dekat. Ini makna diantara ma'ani fitnatil mamat. Ya, beliau mengingatkan tentang kondisi ini, di mana manusia pada puncak dari kelemahannya, ya, sehebat dan sekuat apapun seseorang pada kondisi ini, kondisi puncak dari kelemahannya, digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada surat Al-Qiyamah tentang keadaan seorang hamba ketika hampir sampai pada kematiannya. Allah menyatakan wal taffatis saqu bis-saq. Pada kondisi itu yang mampu untuk dilakukan hanyalah bertautannya betis dengan betis. Ini menunjukkan sudah sangat-sangat lemahnya. Dan pada kondisi yang semisal ini, betul-betul seorang, ya, sangat-sangat butuh kepada pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau mengingatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ihfadillah yahfadka ta'arraf ila Allahi fil raha ya'rifka fil shiddah. Jagalah Allah, jagalah syariatnya dengan menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa-apa yang dilarang, semata mengharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenalkan dirimu kepada Allah di saat engkau dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Kita mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya jadi bersungguh-sungguh memanfaatkan kondisi-kondisi ketika kita mendapatkan kesenangan, kelapangan, kebahagiaan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat kita dalam keadaan sulit, sempit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kita minta kepadanya. Ini makna ya'rifka fi syiddah. Ini Allah tabaraka wa taala akan menolong dan mengabulkan apa yang menjadi permohonan hamba-Nya di saat dia mengalami kesulitan. Kemudian Al-Imam As-Sa'di berikutnya beliau menyebutkan waqad warada anna al-Imam Ahmad rahimahullah lam ihtadara wa akhadahu an-naz'u ja'ala ibnuhu Abdullah yulaqqinuhu. Dan telah datang kisah terkait dengan Al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kita tahu bagaimana beratnya perjuangan beliau rahimahullah di dalam membela kemurnian akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesungguhan beliau dan sabarnya beliau di dalam mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah sampai-sampai dipuji oleh sebagian ulama di masanya, Ali bin al-Madini, dengan ucapan beliau a'azzallahu al-islam bisiddiq yawm riddah wa bi Ahmad, yani Ahmad ibn Hanbal, yawm al-mihnah. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Islam ini dengan As-Siddiq, yani Abu Bakar As-Siddiq, yawm riddah, pada masa-masa terjadinya kemurtadan pada sebagian suku-suku Arab secara khusus, karena mereka menganggap kewajiban untuk berislam sudah selesai dengan wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan ketegaran dan kekokohan prinsipnya untuk memerangi mereka hingga kembali kepada Islam. Hingga Allah Subhanahu wa taala menolongnya bersama dengan para sahabat Rasulullah, para sahabat Abu Bakar, sahabat Rasulullah yang masih tersisa. Di sana ada Umar, Utsman dan para pembesar sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Islam ini dengan Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal, yaum al-mihnah, pada masa-masa ujian yang sangat berat yang dihadapi kaum muslimin, dari mana upaya penyimpangan dari akidah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada akidah sesat, akidah Jahmiyah, yang bahkan dalam hal ini pihak pemerintah yang mereka memiliki kekuatan untuk memaksa terlibat di dalam upaya memaksa rakyat untuk mengikuti akidah sesat, akidah Jahmiyah, yang diantara keyakinan mereka bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, ya, tetapi makhluk. Dan tentu kita mengetahui, ya, bagaimana beratnya apa yang dihadapi oleh Imam Ahmad, sampai sebagian ulama menyatakan apa yang dihadapi oleh beliau jauh lebih berat dibandingkan apa yang dihadapi, ya, oleh para imam sebelumnya. Bahkan, ya, sebagian ulama menyatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, di sana beliau memiliki penolong-penolong dari kalangan para sahabat yang masih hidup. Sementara Imam Ahmad rahimahullah, ya, beliau sendirian. Karena sebagian di antara ulama yang ada di masa itu menganggap bahwa kondisi ini kondisi darurat, sehingga mereka mengambil sikap hanya mengikuti secara zahir, dalam keadaan batinnya tetap mengakui Al-Quran adalah kalamullah. Sementara Imam Ahmad memandang ini bukan kondisi yang membolehkan untuk seperti itu. Karena kan seandainya para ulama semuanya bersikap seperti itu, akan hilang akidah umat. Maka berbagai ujian, ya, fisik dihadapi oleh beliau, cambuk demi cambuk, ya, menghunjam ke punggung beliau. Sampai-sampai pada sebagian kondisi hilang kesadaran beliau. Bahkan sempat satu kejadian yang disebutkan oleh, ya, sebagian ulama ahli sejarah. Ya, anda bisa merujuk pada Aqaidu A'immatis Salaf. Beliau pernah dalam keadaan tangan, kedua tangannya diikat, punggungnya dicambuk. Ya, cambuk itu mengenai apa namanya, tali sirwal beliau sampai putus. Dan hampir-hampir sirwal beliau turun, ya, terbuka auratnya hampir-hampir. Beliau berdoa, ya, yang secara makna doanya, ya Allah, jangan engkau tampakkan auratku kepada manusia. Ya. Maka tiba-tiba, ya, sirwal beliau langsung naik kembali. Ini yang sudah hampir jatuh. Jadi apa yang dihadapi oleh beliau ini jauh lebih berat, karena tidak ada penolong di saat itu dari kalangan manusia. Pihak penguasa dalam keadaan membela akidah yang menyimpang tersebut dan memaksa rakyat untuk mengikuti akidah yang menyimpang. Oleh karena itu pada siar A'lami Nubala, Imam Az-Zahabi menyebutkan sebagian pujian dari para imah terhadap Al-Imam Ahmad. Kata sebagian mereka, "Law kana al-Imam Ahmad fi Bani Israel lakana nabiyyan." Ya. Seandainya Imam Ahmad ini hidup di masa Bani Israel, tentu dia menjadi seorang nabi. Kenapa? Karena kuatnya keyakinan beliau, sabarnya, ya, beliau di dalam menghadapi ujian-ujian yang demikian berat tersebut. Kemudian, ya, setelah berlalu, ya, tiga pemerintahan yang juga dalam akidah, ya, yang menyimpang, Allah Subhanahu wa taala melapangkan kaum muslimin dengan rujuknya, ya, khalifah berikutnya yang keempat setelah Al-Ma'mun. Dan Imam Ahmad, ya, dimuliakan. Ya, Imam Ahmad dimuliakan. Dan manusia, ya, dengan fitnah tersebut, ya, ini, ya, mengenal Imam Ahmad dan nama beliau menjadi lebih masyhur dibandingkan sebelumnya. Dan diingat bahwa kemasyhuran Imam Ahmad rahimahullah bukan semata karena terjadinya fitnah khalqil Quran. Ya. Sebagian ulama mengingatkan demikian. Bukan. Sebelumnya Imam Ahmad dikenal, ya, tetapi dengan adanya fitnah khalqil Quran, ya, beliau lebih, ya, dikenal lagi namanya. Dan ketika lepas dari ujian fisik, ya, yang semisal itu, kemudian beliau dihadapkan pada ujian yang berikutnya, yang beliau lebih memandang itu lebih berat. Ya, ini ujian apa? Kemasyhuran. Ya. Sampai saya beliau menyatakan, ya, ya, ini ubtulitu bisyukrah. Sesungguhnya aku yang mendapatkan, ya, bala, ya, bencana, ya, dengan kemasyhuran ini. Jadi para salaf, ya, orang-orang yang bertakwa, mereka memandang kemasyhuran ini sebagai bala bencana. Kenapa? Karena berapa banyak, ya, orang-orang yang kemudian gugur setelah namanya dikenal, ucapannya didengar, ya. Karena merasa dengan itu sudah tercapai apa yang menjadi tujuan. Alhamdulillah. Jadi beliau Al-Imam Ahmad, ya, dengan ketakwaannya memandang bahwa ini bencana yang besar. Ini kemasyhuran merupakan apa? Bencana. Pada kejadian ini, ketika Al-Imam Ahmad ihdhabara, yani, ya, sudah nampak tanda-tanda wafatnya beliau, wa akhadahu naz'u, yani, ya, naz', ya, tanda sakarat ini sudah nampak, ya, ja'ala ibnuhu Abdullah yulakinuhu, maka putra beliau yang bernama Abdullah, beliau memiliki dua putra, yani Abdullah dan Salih, kedua-duanya ulama. Ayo. Wa yaqul, kata sang anak mentalkin ayahnya, ya, karena melihat tanda-tanda kematian sudah semakin dekat. Beliau berupaya untuk mentalkin ayahnya. Kata Abdullah ibn Ahmad, ya abati kul la ilaha illallah. Fayakulu, ya, ba'du. Ketika ditalkin, dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka beliau justru menjawab demikian. Ya, kurang lebih maknanya belum. Fa ahzanahum dzalika, maka ucapan ini, ya, jawaban Imam Ahmad ini menjadikan keluarga beliau bersedih. Falamma afaqa, ya, ketika nampak Imam Ahmad sudah tersadar. Afaqa yakni tersadar, qala, maka Abdullah ibn Ahmad bertanya, ya abati, inna nakulu laka kul la ilaha illallah. Wahai ayahanda, sesungguhnya kami mengatakan kepada engkau tadi, ya, katakan la ilaha illallah. Fatakulu ba'du. Justru engkau mengatakan belum. Ya. Faqala, maka Al-Imam Ahmad rahimahullah menjawab, ya bunai, wahai, ya, ananda, inni ra'aitu syaitana 'addan 'ala anamilihi tahassuran wa yakulu futtani ya Ahmad fa'akulu ba'du. Kata Imam Ahmad, wahai Ananda, sesungguhnya aku melihat syaitan dalam keadaan dia menggigit jarinya tahassuran, jadi sebagai gambaran penyesalan, ya, seakan-akan syaitan menyesal dan menyatakan, futtani ya Ahmad, ya, kamu sudah luput dariku, ini dari godaanku, ini aku sudah gagal, begitu gambarannya. Aku sudah gagal untuk menggodamu. Dan ini, ya, godaan yang luar biasa. Ya mungkin kalau yang semisal ini menimpa orang-orang yang lemah iman, ya seperti kita, nas'alullah assalamah wal afiyah, ya, langsung kita yang gagal mungkin. Kenapa? Karena ini luar biasa. Bagaimana syaitan menipu, ya, dengan menyatakan bahwa dia sudah putus asa, tidak mampu untuk menyesatkan. Maka dijawab oleh Imam Ahmad, belum, belum. Kenapa? Ya. Karena selama ruh, ya, belum lepas dari jasad, ya, belum selesai perjuangan seseorang, belum selesai. Maka kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, yakni annahu lam yafuthu ma damatir ruhu lam takhruj minal hulqum. Bahasanya syaitan itu belum luput dari menggoda Imam Ahmad dan dari menggoda kita semua, ya, selama ruh itu belum keluar dari kerongkong. Kata beliau, fa idza kana hadza al imam Ahmad fa kaifa biman dunahu. Jika demikian, ya, godaan yang dihadapi oleh al imam Ahmad, bagaimana lagi dengan orang-orang yang di bawahnya? Ya, tadi sudah disebutkan ujian sebagian ulama yang menggambarkan tentang bagaimana keteguhan al imam Ahmad sampai-sampai seandainya beliau hidup di masa Bani Israel, niscaya beliau seorang nabi. Ya. Maknanya bahwa ujian yang dihadapi oleh beliau demikian dahsyat. Ya. Sampai syaitan mengujinya dengan cara seperti tadi. Merasa putus asa, sudah tidak ada kemampuan untuk menggoda Imam Ahmad. Dan ini tipuan yang luar biasa. Ya. Karena kalau seorang misalnya terbawa dengan tipuan itu, kemudian mengapa, sudah selesai, perjuangan saya sudah selesai. Bahaya sekali. Oleh karena itu, tipe-tipe manusia yang senang dengan yang namanya pujian, sanjungan, ya, ini tipe manusia waliyadzubillah, ya, sangat mudah untuk tergelincir dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Apalagi yang tentunya memang senangnya mencari-cari pujian dan sanjungan. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa nas'allaha an yu'idzana min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min al fitani ma dhahara minha wa ma batana. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melindungi kita dari adzab jahannam, ya, adzab neraka. Neraka yang sampai-sampai api dunia, ya, merasa takut dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak dikembalikan, ya, ke asalnya. Di dalam hadis Anas yang diriwayatkan Al-Imam Ibn Majah, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, inna narakum hadhihi la juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya api kalian ini, yakni api yang ada di dunia, itu benar-benar hanya satu bagian dari 70 bagian dari api yang ada di dalam jahannam. Ya. Artinya sepanas-panasnya api dunia itu hanya 1/70 dari panas api jahannam. Kalau mendengar ya, cerita di sebagian yang meneliti, yakni api yang ada di gunung berapi itu, ya, itu laharnya saja sampai 600, katanya 600 derajat. Ya, jadi kalau logam saja mungkin hancur, ya, apalagi tubuh manusia. Ya. Nah itu baru api dunia. Ya, artinya api neraka tidak dibayangkan lagi dengan bagaimana panasnya. Kata Nabi SAW setelah menyebutkan bagaimana ya, bahwa api dunia ini sepanasnya api dunia ini hanya 1/70 dari api yang ada di dalam jahannam panasnya. Kata Nabi, walaula innaha utfiat bilma'i marratain. Seandainya dia tidak dipadamkan dengan air, yakni dengan di sebagian riwayat ya, yakni direndam dengan samudra. Dua kali rendaman. Man tafa'tum biha, kalian tidak akan bisa mengambil manfaat dari api itu. Ya, yang kita sekarang bisa mengambil manfaat untuk kepentingan-kepentingan kita, mau masak ini, masak itu, mau ngelas dan semisalnya. Ya. Ini setelah didinginkan, tapi diwatnya setelah dipadamkan dengan air samudra. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa innaha latad'ullaha an la yu'idaha fiha. Dan api dunia ini ya, benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dikembalikan ke dalam neraka. Jadi api dunia saja ya, kata Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau At-Takhwif minan Nar, itu berlindung, dia beliau memberikan judul di sini ya, yakni An-Nar Dunya ya, yata'awwadu min nari jahannam. Wa api dunia itu berlindung ya dari api jahannam. Ini api. Tentunya kita ya lebih pantas lagi untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahannam. Maka di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau menyatakan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab jahannam. Kemudian wa min azabil qabri, demikian pula melindungi kita dari azab kubur. Wa min al fitani ma dhahara minha wa ma batan, dan dari berbagai fitnah yakni perkara-perkara yang menyebabkan seseorang menjadi menyimpang. Itu maksud fitnah di sini, karena makna fitnah di dalam bahasa Arab memiliki sekian makna ya. Di antaranya adalah azab. Ya, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Adz-Dzariyat, "Dzuqu fitnatakum." Rasakan azab kalian. Ya, fitnah yang dimaksud di sini yakni hal-hal yang menyebabkan seseorang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang beragam dari fitnah itu kembalinya kepada dua sisi, yakni syahwat ya dan syubhat. Kemudian wa ma dhahara minha, ma dhahara minha wa batan. Baik fitnah-fitnah yang tampak ya, ataupun fitnah-fitnah yang tersembunyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai bahaya dan penyebab-penyebab yang akan menyampaikan kepada bahaya tersebut. Apa yang disebutkan dari kisah Al-Imam Ahmad ini, ya, Al-Imam Al-Qurtubi membawakannya dalam kitab beliau At-Tadhkirah ila Umuril Akhirah. Kemudian di sini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi pada ta'liq di bawahnya dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Demikian pula Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah, Hilyatul Awliya. Dan dari apa yang digambarkan pada kisah tersebut menunjukkan bagaimana yakni syaitan, ya, demikian semangat untuk menyesatkan Bani Adam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in, ya, min sya'nihi." Sesungguhnya syaitan senantiasa, ya, mendatangi kalian dalam segala perkara dari urusannya, ya, urusan kita. Itu senantiasa didatangi oleh syaitan. Ya, ketika seorang ada keinginan untuk beribadah, ya, digiring oleh syaitan, ya, kalau dia tidak mampu untuk menghalangi, ya, dari ibadah, maka didorong untuk gulu, ekstrim di dalam beribadah sehingga menyelisihi yang dicontohkan di dalam sunnah. Ya. Jadi syaitan terkadang di antara bentuk upaya penyesatannya dengan seorang, ya, ketika semangat ibadah didorong untuk melampaui batas. Ketika dia gagal untuk menghalangi manusia dari beribadah, maka sekaligus didorong untuk melampaui batas. Ya, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Khawarij, ya, yang melampaui di dalam ibadah mereka dari apa yang disunnahkan, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga, ya, yang menunjukkan bagaimana syaitan, ya, bersemangat untuk terus berupaya menyesatkan Bani Adam, tidak menyisakan satu kesempatan pun kecuali dimanfaatkan oleh syaitan, adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, di dalam musnadnya, hadisnya dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala iblis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa iblis telah berkata, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa izzatika, ya, demi kemuliaan engkau. Baik. Jadi iblis sebagai makhluk yang paling kufur, ya, dia ketika bersumpah dengan menyebut, ya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sisi ini, ya, sebagian manusia justru lebih jelek, ya, bersumpah dengan makhluk. Ya. Di sini iblis bersumpah dengan, ya, menyebut satu di antara sifat, ya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, wa izzatika. Kata iblis, la ubrihu ughwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Aku akan terus-menerus menyesatkan hamba-hambamu selama ruh-ruh mereka masih di jasad-jasad mereka. Ya, jadi iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk terus, ya, berusaha menyesatkan manusia selama ruh mereka masih ada di badan mereka. Ini menunjukkan kepada kita, jadi sekali lagi, selama seseorang belum lepas ruhnya dari jasadnya, maka syaitan akan terus berupaya untuk menggoda dan menyimpangkan dari jalan Allah. Maka di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Al-Imam Ahmad pada kondisi yang demikian genting, ya, beliau sadar dengan ya godaan syaitan yang seperti itu, sehingga beliau menyatakan belum. Kenapa? Karena seorang selama ruh belum keluar dari jasadnya, perjuangan belum selesai. Faqala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab sumpah dari iblis tersebut dengan menyatakan wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku. Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan dirinya, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya, senantiasa aku akan mengampuni mereka. Ya, karena sangat mungkin seorang hamba tergoda kemudian terjatuh ya ke dalam suatu kemaksiatan. Ya, tergelincir, terjatuh ke dalam sebuah kesesatan, penyimpangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "La azalu aghfiru lahum." Senantiasa aku memberikan ampunan kepada mereka, mastaghfaruni. Ya, selama mereka meminta ampunan kepadaku. Ya. Hadis-hadis yang semisal ini tentunya menjadi dorongan, ya, kabar gembira bagi saudara-saudara kita yang terjatuh dalam penyelisihan terhadap syariat, bahwa pintu maghfirah Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka. Ya. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menerima taubat hamba-Nya sebelum nyawa seseorang sampai ya di tenggorokannya, sebelum yugargir ataupun sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Kemudian semua kita ya tentu berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita di atas amalan baik, di atas husnul khatimah. Ini yang senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ketahui innamal a'mal bi khawatimiha, sebagaimana dalam sahih al-Bukhari, sungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada akhirnya, itu sebagai penentu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Al-Jawabul Kafi, mungkin untuk cetakannya berbeda-beda di sini pada halaman 62, mungkin pada tempat yang lain berbeda. Beliau menyatakan fa kaifa yuwaffaq man aghfala Allah qalbuhu an dzikrihi wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Maka bagaimana mungkin seseorang yang hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik, jadi menutup kehidupannya di atas amalan saleh, di atas kalimatul ikhlas, sementara dia mengikuti hawa nafsu dan urusannya yang dia lakukan sia-sia belaka, tidak memberikan manfaat ya terhadap dirinya. Kata beliau, fa ba'idun man qalbuhu ba'idun ya min Allah taala, maka sungguh mustahil. Ba'id maknanya jauh, tapi maksudnya mustahil. Seseorang yang hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ghafilun anhu, dalam keadaan lalai dari Allah Subhanahu wa taala, ta'abbada li hawahu, yang dia jiwanya menghamba kepada hawa nafsunya, musayyaratun bisyahawatihi, jiwanya senantiasa ya seiring dengan syahwat-syahwatnya. Walisanuhu yabisun min dzikrillah, lisannya kering ya dari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terucap dari lisannya ya zikrullah yang keluar dari lisannya. Ima kata-kata yang sia-sia atau perkara-perkara yang kotor. Waliyadzubillah. Wajawarihuhu mu'attalatun an ta'atih, sementara anggota badannya kosong dari melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, punggungnya tidak pernah digunakan untuk ruku. Ya, badannya tidak pernah digunakan untuk sujud. Mushtagilatun bima'siyatillah, sementara kondisi fisiknya senantiasa sibuk dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semisa ini keadaannya ya ba'id an yuwaffaq yuwaffaq li husnil khatimah, maka orang yang seperti ini jauh keadaannya untuk diberikan taufik untuk menutup kehidupannya di atas amalan yang baik. Mana dari semua ini, setiap kita yang menginginkan untuk Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita di atas amalan ketaatan, maka hendaklah kita tempuh hal-hal yang berlawanan ya dari apa yang disebutkan oleh al-Imam ya Ibnu Qayyim di sini ya, tentang keadaan orang yang hatinya lalai. Nah, kita harus senantiasa hati kita sadar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan di sini ya orang yang mengikuti hawa nafsu, maka jadikan untuk jiwa kita senantiasa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita senantiasa dibasahi dengan zikrullah. Anggota-anggota badan kita digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebab-sebab ini akan memudahkan untuk seorang mengakhiri kehidupannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dikarenakan zahir dan batinnya senantiasa sebelum sampai pada akhir dari kehidupannya ya diupayakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kemudian ada permintaan kemarin terkait soal ini, pertanyaan ini malam Kamis, tetapi memang kesempatan yang mungkin lebih banyak terkumpul terkait dengan apa yang semestinya kita ya kaum muslimin secara khusus salafiyin menyikapi ya perkembangan kondisi terakhir di negeri ini, khususnya ya menjelang apa yang disiakan mereka pesta demokrasi. Maka yang semestinya banyak ditempuh oleh kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon untuk Allah Subhanahu wa taala ya memberikan penjagaan terhadap negeri ini, kemudian terhadap kaum muslimin secara khusus dari musuh-musuh yang terus berupaya untuk menghancurkan negeri ini dengan berbagai caranya. Termasuk di dalamnya, jangan kita disibukkan untuk tatabbu' ya menelusuri berita-berita politik ya, karena ini akan berpengaruh. Termasuk di antaranya seorang mungkin tanpa disadari ya dia terjatuh ke dalam celaan terhadap sebagian pihak yang statusnya sebagai ulil amri, dan ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, sikap mencela ulil amri ya, yang kita justru diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memunculkan ucapan-ucapan ataupun hal-hal yang menunjukkan sikap menjatuhkan kehormatan mereka. Oleh karena itu ya hendaklah kita berhati-hati ya, termasuk di dalam mendengar ya, berita-berita yang sampai ke telinga kita untuk tidak mudah terbawa dengan berita-berita tersebut. Tidak setiap yang kita dengar itu pantas untuk disampaikan. Ya. Oleh karena itu, ya, jangan sampai kita disibukkan dengan berita-berita ya, perpolitikan, sibukkan dengan ya, ilmu syar'i sehingga kita bisa mengetahui sikap yang sesuai dengan syariat dalam menyikapi perkembangan-perkembangan yang terjadi. Allahu taala alam, subhanakallahumma wa bihamdika.